Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wasal TV, pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Rujannah, dan para penuntut ilmu yang hadir di masjid ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, kita akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam Kitabul Ilmi. Itu bahasan tentang masalah ilmu. Berikut adab-adabnya, keutamaan dan metode mencari ilmu. Kita masuk ke bab yang ke-15, hadis yang ke-73. Hadis nomor 73, bab yang ke-15. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bahwa Imam Al-Bukhari yaitu Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdullah. Qala babul iqtiyati fil ilmi wal hikmah. Wa qala Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Wa qala Abu Abdullah bahwa Imam Al-Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Wa qad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Al-Humaidi. Qala hadatsana Sufyan. Qala hadatsani Ismail Ibnu Abi Khalid ala ghairi mahadatsnahu Az-Zuhri. Qala sami'tu Qais Ibnu Hazim Ibnu Abi Hazim qala sami'tu Abdullah Ibnu Mas'udin qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahu malan sulita ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahul hikmata bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bab yang ke-15 ini bab yang sangat agung untuk setiap kita mukmin, muslim, muslimah, penuntut ilmu. Bagaimana kita punya semangat mencari ilmu dan bagaimana mencari ilmu, dan juga berbicara tentang hasad di dalam bab ini. Imam Bukhari mengatakan bab al-iqtiyatu fil ilmi wal hikmah. Ya, di sini bisa diartikan dengan dua sisi supaya paham sesuai dengan hadis-hadis dan judul ini. Bab yang menjelaskan tekun dalam mencari ilmu dan hikmah. Jadi bab yang menjelaskan seseorang mesti tekun. Artinya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan hikmah. Atau di dalamnya kita jelaskan bab yang menjelaskan tidak ada dengki kecuali dalam ilmu dan hikmah. Jadi bab yang menunjukkan bolehnya orang dengki dalam ilmu. Tapi yang dimaksud dengki di sini gibtoh, cemburu, rasa ingin dirinya seperti orang lain dalam ilmu maksudnya. Bukan hasad yang dimaksud, bahwa kita ingin orang lain jatuh dari nikmat yang Allah diberikan kepadanya. Nanti kita akan jelaskan. Lalu beliau, Imam Bukhari, menyebutkan ucapan Umar. Qala Umaru, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum jadi orang besar. Artinya sebelum orang dituakan, dibesarkan, dipertuankan. Jadi belajarlah sebelum orang itu dibesarkan. Artinya belajarlah orang itu sebelum punya kedudukan. Yang memiliki makna kalau orang udah punya kedudukan, maka dimungkinkan dia sibuk untuk belajar. Kalau diterjemahkan yang mudah juga nanti akan ada penjelasan. Belajarlah Anda sebelum Anda dikatakan sebagai ustaz. Belajarlah kalian sebelum kalian dikatakan ulama. Kalau orang udah punya kedudukan dan menjadi tumpuan orang, maka akan sibuk. Sibuk dengan segala sesuatu yang dibutuhkan orang gitu. Ya, seperti kalau kita itu mungkin punya jabatan, punya kedudukan, dan dibesarkan oleh orang lain, maka akan memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga orang itu akan terlalaikan dari mencari ilmu. Seperti seseorang ketika udah dipanggil kiai, ajengan, ustadz, otomatis jabatan ini terkadang menghalangi seseorang ini untuk belajar kembali. Kenapa? Karena dia akan sibuk memenuhi permintaan orang lain untuk ngisi umpamanya. Sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk apa? Belajar. Dari sisi lain, mungkin juga terkadang orang terkena penyakit. Dalam arti, kalau udah derajatnya dikatakan kiai atau dikatakan ustadz atau dikatakan ajengan atau dikatakan buya dengan gelar-gelar yang berbeda tentunya di Indonesia, maka akan menjadikan orang itu terkadang merasa aib kalau belajar kembali. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat, belajarlah sebelum Anda itu menjadi orang besar. Jadi sebelum dikatakan sebagai tuan gitu. Qala Abu Abdullah, Al-Imam Bukhari berkata, wa ba'da an tusawwadu. Dalam arti kata beliau, belajar juga jika Anda telah tua. Artinya kalaupun udah menjadi kiai atau jadi ustadz atau dipanggil ajengan, tetap aja harus belajar. Waqad ta'ala ma ashabun nabiy sallam fi kibari sinnihim, dan telah ataupun sungguh para sahabat Nabi belajar walaupun umur mereka telah tua. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar walaupun umur mereka telah tua. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud lewat jalannya Al-Humaidi yaitu Abdullah ibn Jubair. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah taala meridai kepadanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada ila fisnataini, tidak ada mendengki kecuali dalam dua perkara. Artinya tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Rajulun atallahu Allahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqi. Yang pertama, kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta lalu dia menghabiskannya dalam kebaikan. Jadi yang pertama kita tidak boleh dengki kecuali kepada orang yang diberi harta lalu ia menggunakannya, menghabiskannya dalam bentuk-bentuk kebaikan, dalam bentuk taat. Gambarannya ketika kita melihat ada orang mampu bangun masjid, ada orang mampu bangun sekolah, kita berkata dalam bahasa Sunda, hayang teuing jiga Pak Haji eta bisa ngabangun. Itu dalam arti hasad yang dimaksud dalam hadis ini. Itu namanya gibtoh. Warajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqti biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang dianugerahkan Allah kepadanya hikmah, ilmu, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi kalau kita melihat seorang ulama, ya, melihat seorang alim, orang yang dianugerahkan ilmu, dia mengamalkan ilmunya, lalu dia mengajarkan ilmu, maka kita berkata, alangkah inginnya saya diberikan ilmu seperti dia. Maka itu yang dimaksud dalam hadis ini. Kita bahas hadis ini, bab yang menjelaskan tekun dalam mencari ilmu dan hikmah. Hikmah, ilmu, ilmu dengan hikmah. Imam Bukhari menyebutkan dua kalimat, ilmu dengan hikmah. Hikmah adalah di atas ilmu dalam hakikatnya. Kenapa? Karena hikmah itu, kata para ulama, ma'rifatu asrori syariah wal ahkam. Hikmah itu mengetahui rahasia-rahasia syariat dan hukum, yaitu seperti ma'rifatu fawaid wa asraril ahkam, di mana hikmah itu mengetahui rahasia yang terdapat dalam sebuah syariat, perintah, atau dalam satu larangan. Sebab manusia itu ada dua tingkatan, atau beberapa tingkatan. Contoh, setiap mukmin pasti tahu perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Ya, kita juga dari TK udah belajar ya, namanya Islam memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan puasa, memerintahkan haji. Bahkan dipelajari sampai perguruan tinggi ya. Dan tidak akan pernah berhenti kita mempelajari bahwa sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji adalah wajib. Nah, ini yang dinamakan ilmu, tahu gitu. Tetapi ma'rifatul hikmah, kita mengetahui apa keutamaan sholat, ya. Apa rahasia sholat, ya. Orang mengetahui umpamanya keutamaan sholat menghapus dosa, keutamaan sholat menghalangi orang berbuat maksiat, sampai orang meneliti keutamaan sholat umpamanya dari sisi kedokteran. Seperti dari gerakannya ini berkaitan dengan dinding ini, walaupun itu memang bukan sesuatu yang diperintahkan bahwa setiap mukmin harus tahu itu. Tapi ketika orang itu tahu rahasia-rahasianya, pertama akan bertambah iman, yang kedua akan bertambah tumakninah melakukannya. Kenapa? Karena dia juga menikmati rahasianya itu, menikmati hikmahnya itu. Orang menunaikan zakat, ada yang sekedar yang penting Allah memerintahkan. Tentunya ini udah cukup bagi setiap mukmin. Tapi ketika seorang mukmin memahami zakat, ada sekian hikmah. Pertama, menghapus dosa, membersihkan hartanya. Ketiga, umpamanya lebih dari itu, bahwa zakat salah satu amalan yang akan menolak murka Allah, seperti kesulitan hidup, kemarau panjang, gitu kan. Kemudian apa? Akan menolak gejolak politik, gejolak ekonomi. Ya, dari sisi umpamanya tidak akan banyak pencurian, tidak akan banyak kejahatan. Kenapa? Karena orang dermawan berada di sekitar orang-orang yang miskin. Nah, ketika orang itu sangat paham kepada apa yang ada dalam setiap perintah Allah, sudah barang tentu akan merasakan nikmat. Ya, jadi mengeluarkan zakat itu nikmat. Adanya rahabatu sadar, adanya lapang dada, adanya kenyamanan, dirasakannya kenyamanan ketika orang menunaikan zakat. Kenapa? Karena ma'rifat kepada rahasianya. Ini yang dinamakan dengan hikmah. Yang dinamakan dengan hikmah. Dan seterusnya dari setiap perintah. Termasuk juga memahami rahasia-rahasia dari setiap pelarangan Allah. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan minum khamr. Ya. Semua larangan Allah Ta'ala itu dalam rangka menolak semua bentuk kemadharatan. Ketika orang paham larangan berzina, larangan berzina, ya, umpamanya berzina akan menyebabkan datangnya banyak penyakit, penyakit kulit, penyakit taun, penyakit aid gitu. Ya. Dan Allah tidak menjadikan penyakit itu dengan hubungan laki-laki atau perempuan dengan akad. Kalau pakai akad tidak akan ada penyakit itu. Akan tidak jelasnya keturunan. Jadi kalau perzinahan itu akan menyebabkan orang tidak jelas keturunannya. Ini fulan bin fulan, fulana binti siapa? Kan enggak jelas dengan perzinahan ini. Perzinahan ini akan merusak tatanan rumah tangga. Karena banyak orang yang akan bertikai nanti. Orang paham gitu ya. Oh, inilah. Kenapa perzinahan mesti dilarang? Kenapa perzinahan mesti apa? Dijauhkan. Dijauhkan. Semuanya. Maka mengetahui tentang rahasia-rahasia ini adalah orang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa hikmah. Dan ini anugerah dari Allah, tidak setiap manusia mendapatkannya. Dan hikmah dalam ungkapan para ulama adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang punya ilmu mesti dibarengi dengan hikmah gitu. Artinya orang yang punya ilmu mesti dibarengi dengan hikmah. Dari dua sisi tadi, bahwa orang diberikan ilmu dan diberikan hikmah akan mampu menjelaskan ilmu ini dengan indah. Dari sisi yang kedua, bahwa hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin para ibu, para bapak, sekedar contoh saja, mengetahui sikap dalam hidup. Orang terkadang perlu sikap lembut menghadapi istri, menghadapi anak gitu. Terkadang seseorang diperlukan bersikap keras, tapi bukan melakukan kekerasan gitu. Arti keras ini sikap gitu ya. Bukan memukul, menganiaya, bukan. Tapi yang dinamakan keras, sikap keras. Orang yang diberikan hikmah adalah orang yang mampu memilah-memilihnya gitu. Mampu kapan seseorang disikapi lembut, kapan seseorang disikapi keras. Itulah orang yang diberikan hikmah. Oleh sebab itu, hikmah itu adalah anugerah yang sangat agung kepada setiap orang, yang Allah tidak memberikannya kepada semua manusia. Hikmah itu, hikmah itu orang yang diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Dengan itu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menggabungkan dua perkara ini, ilmu dengan hikmah. Lalu perhatikanlah hadis ini dan ungkapan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana ini begitu indah. Umar ibn Khattab berkata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Qabla an tusawwidu. Ini terjemahnya mungkin yang mudah saja, saya gambarkan terjemahnya begini. Belajarlah kalian sebelum Anda dijadikan orang besar. Jadi sebelum Anda dijadikan sebagai, dianggap sebagai tuan, sebagai orang besar. Ya. Apa hikmah dari perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini? Ini dari sisi makna yang pertama. Orang jika telah memiliki kedudukan, apa saja kedudukannya, seperti orang jadi pejabat, umpamanya jadi bupati, jadi gubernur, jadi apa saja. Atau sebelum dia dijadikan sebagai tuan, artinya orang yang dihormati, termasuk sebelum dia di Indonesia dikatakan ustadz, dikatakan pak kiai, dikatakan pak ajengan, dikatakan buya, dikatakan tengku gitu. Ini dalam istilah-istilah yang ada di Nusantara, label gitu. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Ketika orang itu udah punya kedudukan, maka akan sibuk untuk ya memenuhi kebutuhan orang. Ya, kalau udah jadi ustadz, dipanggil ke sini, dipanggil ke sana, dipanggil ke situ. Datang orang mungkin curhat, datang orang meminta fatwa, datang orang meminta ini. Sehingga kesempatan dia untuk belajar itu menjadi berkurang. Maka artinya apa? Belajarlah Anda di saat Anda memiliki kesempatan yang banyak untuk belajar, sebelum datang kesempitan. Artinya waktu yang sempit untuk belajar. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa orang yang telah punya kedudukan, bahwa kedudukan itu menjadi fitnah baginya. Jadi kedudukan itu akan menjadi fitnah baginya. Bagaimana kedudukan itu bisa menjadi fitnah baginya? Banyak sisi. Sisi yang pertama, bahwa dia terkadang merasa aib kalau mesti berada di majelis ilmu lagi gitu. Jadi merasa aib kalau seseorang itu telah dilebeli kiai, ajengan, ustadz, atau yang semisalnya, dia ada di majelis lagi. Maka terkadang menghalangi dia. Seolah-olah mengatakan, hendaklah Anda belajar sebelum datang fitnah. Gitu. Dan makna dari ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga memiliki makna, belajarlah ilmu ketika Anda masih kecil. Artinya ketika kita masih kecil, sebelum datang waktu tua. Bahkan diterjemahkan oleh para ulama yang lain dalam hadis ini, belajarlah kalian sebelum Anda nikah. Jadi belajarlah kalian sebelum Anda nikah. Oleh sebab itu, begitu banyak para ulama yang menangguhkan masa nikahnya karena belajar. Dalam panjang sejarah, ya. Bahkan umumnya itu. Kenapa? Bayangkan saja kalau seseorang menuntut ilmu, udah punya anak, ya. Ada tuntutan cari nafkah, istri sakit, anak sakit, mertua sakit, orang tua sakit. Semuanya punya kebutuhan yang harus ditunaikan oleh kita. Thalabul ilmi ini yang khusus, ya, bukan bapak-bapak. Thalabul ilmi yang dia khusus mencari ilmu itu akan menjadi sulit ketika segala sesuatu yang menjadi penghalang itu telah datang. Maka seolah-olah mengatakan, hendaklah Anda mencari ilmu sebelum penghalang-penghalang itu datang. Jadi mencarilah ilmu sebelum penghalang-penghalang itu adalah datang. Dan para ulama mengatakan seperti ucapan Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ini dengan letter luck, beliau mengatakan, Dan ini ada hikmah yang sangat agung untuk saya sampaikan kepada diri saya, khususnya untuk para ustadz ini. Qala man ajala ar-ri'asata fatahu ilmun katsirun, katanya. Siapa yang dipercepat jabatan, maka dia akan banyak kehilangan ilmu, katanya. Jadi kalau orang punya jabatan, jabatan ini akan menghalangi dia untuk mengambil ilmu yang banyak. Ya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hatta jabatan seapapun itu berat. Jadi lamun cek bahasa Sunda, lamun jalma nges diustadkeun, gitu. Lamun jalma nges dikiaikeun, gitu. Terkadang jabatan itu akan menghalangi dia untuk mengambil ilmu yang banyak. Dari dua sisi tadi. Pertama, kadung, gitu. Walaupun ilmunya belum ada sebenarnya, gitu. Bahkan ilmunya pas-pasan gitu untuk menjelaskan agama masih pas-pasan. Tapi ketika jabatan itu telah singgah pada seseorang dan telah ya, berada dalam seseorang, maka ini terkadang menjadi penghalang untuk mengambil ilmu yang banyak. Pertama dari sisi waktu, yang kedua fitnah jabatan itu. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menasehati dengan kata-kata tafaqahu qabla an tusawwidu. Nah, kemudian kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini pun memberikan makna yang disebutkan oleh para ulama, ambillah ilmu dari orang besar, katanya. Jadi Imam Bukhari ya, memaksudkan dengan kalimat ini dari ucapan ulama yang lainnya, ambillah ilmu dari orang besar. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada orang-orang yang dianggap besar tapi tidak besar, gitu. Ada orang-orang yang hari ini dianggap besar tapi tidak besar, terutama dengan media hari ini. Ya, saya kan wajib menjelaskan, nggak apa-apa, dan wajib nggak, ya, amanah. Orang besar dengan sebab YouTube, ya, dengan mungkin retorika kata-kata dia membuat banyak orang terpukau, sehingga jadilah orang besar. Walaupun kadar ilmu yang dimilikinya, standar ilmu yang dimilikinya tidak seperti gelar yang diberikan oleh banyak orang. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, lan yazallana subi khairin ma'akhadul ilma min akabirihim. Dimana Nabi SAW mengatakan, senantiasa umat Islam akan berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar di tengah-tengah mereka. Orang besar itu bukan besar badannya. Tapi yang dimaksud adalah luas ilmunya. Yang dimaksud adalah luas ilmunya. Nah, lalu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qabla an tusawwidu. Kata Imam Bukhari, demikian juga mencari ilmu itu wajib walaupun telah tua umurnya. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, begitu banyak para sahabat itu belajar mencari ilmu setelah mereka tua. Dan banyak juga dalam sejarah. Nah, lalu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengetengahkan hadis yang bunyinya, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Jadi tidak ada hasad dalam dua perkara. Ya. Ya, kita terjemahkan dulu apa itu hasad. Ya. Hasad dikatakan oleh para ulama, an yara rajulu li akhihi nikmah fa yatamanna an yuzila anhu wa takunu lahu. Hasad salah satu maknanya di mana seseorang melihat nikmat pada saudaranya. Jadi seseorang melihat nikmat Allah pada saudaranya, diberikan kedudukan, diberikan nikmat dunia, ya. Maka dia bercita-cita dalam hatinya bahwa nikmat itu tiada dari saudaranya itu dan menjadi miliknya. Jadi dan menjadi miliknya. Itu hasad. Dan hasad tentunya dosa besar. Dan yang pertama hasad adalah iblis laknatullah. Jadi hasad itu dosa besar. Dan yang pertama memiliki sifat hasad itu disebutkan dalam Quran adalah iblis. Dan di dalam Al-Quran kata-kata hasad ya, disebutkan dengan reaksi yang berbeda. Disebutkan dalam 5 tempat di dalam Al-Quran. Artinya ada 5 kali hasad. Dan hasad adalah merupakan sifat orang-orang Yahudi. Jadi manusia yang paling hasad di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Sehingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, am yahsudunan nas. Ini ketika orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan tentang mereka hasadan min indi anfusihim. Kenapa tidak menerima kerasulan Nabi kita Muhammad SAW? Karena hasad yang ada dalam hati mereka. Dan orang-orang Syiah Rafidah itu memiliki sifat hasad kepada ahli sunnah. Dan mereka benci kepada Jibril alaihi salam. Kenapa benci kepada Jibril alaihi salam? Seperti orang Yahudi benci kepada Jibril alaihi salam. Kenapa orang-orang Yahudi benci kepada Jibril alaihi salam? Karena orang-orang Yahudi itu berharap bahwa kenabian itu tetap dari nasab mereka dan tetap dari keturunan mereka. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan Rasul yang terakhir dari nasabnya orang Quraisy, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka hasad. Sebagaimana hasadnya orang Yahudi kepada, artinya orang Yahudi hasad kepada Jibril AS. Lalu apa korelasinya antara hasadnya orang-orang Syiah Rafidah? Orang Syiah Rafidah berkata, sesungguhnya malaikat Jibril AS adalah salah alamat. Mestinya menyampaikan wahyu itu kepada Ali radhiyallahu taala anhu, tapi ternyata malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dalam keyakinan mereka. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Taala, itu definisi hasad. Jadi hasad itu seseorang yang melihat nikmat pada saudaranya dan ia menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya lalu menjadi nikmat baginya, ya. Maka ini hasad. Dan hasad dikatakan oleh para ulama adalah asal untuk setiap bentuk maksiat, ya. Jadi hasad itu adalah perkara yang bisa mendorong seseorang melakukan bentuk-bentuk maksiat. Jadi melakukan bentuk-bentuk keburukan. Kenapa? Orang melakukan ghibah, orang melakukan namimah, ya. Orang membunuh, ya. Itu karena hasad. Dan orang melakukan bentuk-bentuk rekayasa karena hasad. Hasad dan min indi ampusihim. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang Yahudi. Nah, kita tidak akan membahas secara luas tentang semua hasadnya. Lalu Nabi SAW mengatakan di sini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini, menurut para ulama yang dimaksud adalah gibtoh, bukan hasad. Jadi gibtoh bukan hasad. Apa yang dimaksud dengan dua perkara ini? Nabi SAW mengatakan, yang pertama, seseorang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya harta, lalu dia memanfaatkannya dalam perkara yang baik, bersedekah, berinfak, dan dalam hal-hal yang baik, maka seseorang tadi dikatakan merasa ingin sepertinya. Jadi yang dimaksud dengan gibtoh itu, seseorang melihat nikmat pada saudaranya dan ia menginginkan sepertinya. Tapi tidak ada keinginan untuk menghilangkan nikmat pada saudaranya. Dia hanya ingin bahwa dirinya adalah seperti saudaranya. Dan ini bisa dalam dua hal. Bisa dalam urusan dunia, bisa dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia, seseorang melihat saudaranya maju usahanya, seseorang maju pertaniannya, seseorang maju peternakannya, lalu dia berkata, saya ingin seperti dia. Dan dia tidak ada dalam hatinya berupa keinginan untuk hilangnya nikmat pada saudaranya, apalagi mencari jalan untuk buat rekayasa hilangnya nikmat pada saudaranya. Maka ini hukumnya mubah gitu. Tidak mengapa orang terbetik dalam hatinya ingin dunia yang ada dalam orang lain didapatkan juga oleh dirinya. Harta akan menjadi terpuji ketika seseorang itu menggunakannya dalam taat. Jadi ketika seseorang itu menggunakannya dalam taat, maka harta itu menjadi terpuji baginya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan, ingat, bahwa harta mengantarkan seseorang ke surga dan harta mengantarkan orang ke neraka. Karena mana dalam hadis ini ada orang-orang yang dia menghabiskannya dalam yang batil dan ada orang-orang yang menghabiskannya dalam hak. Berarti apa? Kalau seseorang menghabiskan harta dalam yang batil, maka harta itu mengantarkan Anda ke neraka. Dan jika seseorang menghabiskan harta dalam perkara taat kepada Allah, maka harta ini mengantarkan seseorang ke surga. Ya. Maka lihat dalam surah Al-Jum'ah, Allah menjelaskan, bukan surah Al-Jum'ah, maaf. Ya. Bahwa Allah Ta'ala menjelaskan, dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau aladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dilalaikan dengan harta, harta ini menghalangi dia belajar, harta ini menghalangi dia taat, harta ini menghalangi dia sholat berjamaah, gitu kan? Ya, kalau orang punya pasar tapi menyebabkan dia tidak bisa berjamaah sholat. Kalau seseorang punya pasar menyebabkan dia sama sekali tidak bisa belajar, maka berarti apa yang ada di depannya ini adalah pintu ke neraka. Jadi apa yang di depannya adalah pintu ke neraka. Kenapa? Minal khosirin, orang yang rugi. Walaupun sekarang uangnya miliaran, uangnya triliunan, uangnya jutaan, maka uang-uang itu adalah awal dari kerugian orang itu. Ini lihat tadi kan Nabi Sallam. Yang kedua, ingat juga nih, kalau tadi orang yang berharta, nah ini juga sama, orang yang dianugerahi ilmu. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak membuahkan amal dan ilmu yang tidak disedekahkan. Ilmu yang tidak diamalkan, celaka pemiliknya. Kaburu maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Dan termasuk ilmu yang diperjualbelikan. Ilmu yang diperjualbelikan. Ilmu yang tidak disedekahkan. Karena para ulama telah mengatakan, samratul ilmi al-amal. Wa zakatuhu ta'limuhu. Buah dari ilmu adalah amal. Dan zakatnya mengajarkannya. Jadi kalau kita punya harta, dizakati, punya ilmu, ya dizakati dengan cara apa? Diajarkan. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak akan membahas hasad semuanya, karena kita masih membahas ilmu. Ya. Nah, kemudian, selanjutnya kita bacakan satu hadis lagi. Kita bacakan satu hadis lagi. Kita lewati satu hadis dulu, karena hadis ini berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Ini bahasanya panjang, tidak mungkin kita bahas satu pertemuan. Ya, kita akan bahas nanti tentang ilmu laduni di sini. Apakah Khidir itu masih ada hari ini? Karena sebagian orang menganggap ketemu dengan Nabi Khidir, katanya gitu, dapat ilmu, dapat pangsit, dapat ilapat, gitu ya. Ini sesuai yang kita akan betulkan, tapi nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, kita ambil hadis setelahnya. Bismillah. Yaitu bab yang ke-17, hadis ke-75. Babu qauli Nabi sallam Allahumma doanya berbunyi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan beliau Abdullah bin Abbas itu pada agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yang dimaksud adalah tafsir Quran. Ini redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga adalah hampir sama, tapi riwayatnya tidak dikatakan at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din. Dalam riwayat yang ketiga, keempat maaf, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata untuk beliau, dan Abdullah bin Abbas berkata, pada Allah hali an yazidani ilman wa fikhan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perhatikan kisah dari doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Pertama, Nabi SAW masuk ke tempat untuk qadha hajat. Kalau di kita mungkin sekarang WC kakus. Fawada'tu lahu wadu'an. Qala man wada'a hadha fa ukhbira. Fa qala Allahumma faqihhu fid-din. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke toilet, lalu Abdullah bin Abbas menyiapkan air wudu di depan pintunya. Jadi sudah menyiapkan apa? Wudu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang menyimpan air wudu ini? Dikasih tahulah Abdullah bin Abbas. Maka dipanggillah, semoga Allah mengajarkan kepadamu, kepadanya kefaqihan. Jadi didoakan. Yang kedua, kisahnya bahwa Nabi SAW bangun tidur dan Abdullah bin Abbas nunggu di pintu arah pintu rumahnya. Nunggu Nabi SAW keluar. Maka Nabi SAW keluar dan wudu, lalu menguntitnya. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakangnya dan berada di arah kirinya di saat itu. Jadi kurang tepat beliau di saat itu. Beliau berada di kirinya. Maka Nabi SAW ngejewer telinganya, menarik telinganya dan dijadikanlah di sebelah kanan. Dan dijadikan sejajar. Artinya sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejajar. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas itu mundur lagi gitu. Mundur. Udah disuruh sejajar. Maka Abdullah bin Abbas mundur. Setelah salam, Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang menyebabkan engkau mundur ke belakang setelah aku menjadikan engkau itu sejajar denganku? Maka Abdullah bin Abbas berkata, apakah layak, katanya, orang sepertiku sejajar dengan engkau yang merupakan pilihan Allah? Jadi, lamun cek bahasa Sunda, tersopan, jeung gitu. Enggak pantas, itu enggak layak kalau harus sampai harus sejajar. Ya. Maka Nabi SAW takjub, katanya, dengan apa yang aku perbuat itu. Jadi dengan sikapku ini, Nabi SAW takjub. Maka beliau pun mendoakan aku agar bertambah kefaqihannya dan keilmuannya. Nah, disinilah Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah dari hadis-hadis ini? Ya, dari kisah ini. Pertama, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seseorang adalah nikmat kefaqihan dalam agama. Jadi nikmat kefaqihan dalam agama. Dari sisi apa? dari tiga sisi. Sisi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan seseorang semata-mata dunia gitu. Nabi sallallahu tidak pernah mendoakan semudah-mudahan dia jadi orang kaya, mudah-mudahan dia jadi pejabat gitu. Enggak pernah gitu. Karena itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena itu adalah bukan kebaikan yang mutlak. Dan itu adalah bukan nikmat yang mutlak yang akan menyelamatkan manusia. Maka Nabi SAW mendoakan kefakihan. Kenapa? Sebab kefakihan adalah pintu kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Utsaimin rahimahullahu taala, ingat nih hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam bahasa Sunda saya sampaikan, jalma anu hayang kahadian pasti nengen ilmu. Maka bohong jalma anu nyebutkeun hayang hade tapi teu nengen ilmu, mal nepi-nepi gitu. Jadi dipastikan pemirsa yang dirahmati Allah taala, bahwa orang yang ingin kebaikan mesti mencari ilmu. Sebab orang yang ingin kebaikan tidak menuntut ilmu, tidak akan ketemu kebaikan itu. Dan tidak akan sampai kepada kebaikan itu. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua. Dari mana hadis ini? Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya apa? Bahwa orang yang faqih kepada agama, akan dibukakan padanya pintu-pintu apa? Kebaikan, itu maknanya. Maka Nabi SAW mendoakan beliau faqih. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah disampaikan Pak, Bu, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan teman-teman yang saya hormati, ilmu adalah paham. Jadi ilmu adalah paham. Ilmu bukan sekedar dihafal. Tadi definisi hasad kan tidak perlu hafal bapak-bapak, tidak wajib lah gitu. Tapi paham gak hasad? Paham lah. Kalau mendefinisikan tadi kan beratnya bahasa Arab gitu, hasad gitu. Mendefinisikan bahasa Indonesia juga. Tapi kalau bikin redaksi sendiri bisa. Kalau udah bikin redaksi sendiri berarti udah paham. Oh, hasad itu adalah kita melihat nikmat orang lain dan ingin nikmat itu hilang dari saudara kita. Dan lebih buruknya ketika orang ingin menguasainya. Ketika orang ingin menguasainya. Nah, ini hadis ini. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, bahwa guru ya, itu seyogianya mendoakan muridnya. Seorang bapak mendoakan anaknya. Seorang ibu mendoakan anaknya. Karena anaknya adalah muridnya. Ibu adalah gurunya. Seorang ustad mendoakan mustaminya. Di sini Nabi SAW mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mendoakan Abdullah bin Abbas, ya Allah jadikan beliau faqih. Ya. Jadikanlah beliau faham kepada agama, kepada din yang mulia ini. Dan ini tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Para ulama menjelaskan, doa yang tulus itu gambaran dari kecintaan hati. Jadi doa yang tulus muncul dari kecintaan hati. Jadi kalau orang itu hatinya bersih kepada saudaranya, ya, mesti dia akan mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Ya. Dan guru, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, guru, saya sering jelaskannya di berbagai tempat, ya, bahwa ada nilai tertentu yang bisa mempengaruhi orang lain. Tidak sekedar gaya bicara, tidak sekedar retorika, tidak sekedar metode. Ya, artinya metode itu orang punya, jadi guru punya pedagogiknya. Pandailah gitu. Orang ceramah dicintai banyak orang dari sisi retorikanya. Tapi belum tentu bahwa yang hadir dari 10.000, hadir 3.000, yang hadir di situ mendapatkan taufik setelah mendengarkan kalam ustadz itu. Kenapa? Ada rahasia yang ada di dalam hatinya. Gitu. Keikhlasannya dia mengisi di saat itu. Rasa ingin menyampaikan materi ini bukan sekedar untuk apa? Memukau orang. Kata-katanya waduh, masya Allah indah. Kata-katanya menyentuh, kata-katanya lembut. Yang membuat orang lain itu memukau, tapi tidak punya tujuan bagaimana orang lain paham. Nah, Nabi SAW mengajari bagaimana isi hati kepada Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada di sini juga yang disebutkan oleh para ulama rahasia di dalam hadis ini. Bahwa, ya, dalam dunia pendidikan, ada dikatakan bahwa seseorang itu mesti ada pujian, ada sana, ada apresiasi, menghormat orang yang telah tepat. Jadi Abdullah bin Abbas kenapa didoakan? Karena Nabi SAW takjub dengan kelebihan yang dimilikinya, kefakihannya. Dan yang terakhir di dalam hadis yang mulia ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pada Abdullah bin Abbas sesuatu yang tidak ada dari sekian pemuda yang lainnya. Dari sisi apa? Kejeniusannya, hafalannya, kefakihannya, kemampuan cara berpikirnya, termasuk apa? Kesungguh-sungguhannya. Saya akan akhiri dengan tiga ini. Kesungguhan Abdullah bin Abbas. Kalau pakai bahasa Sunda, peting-peting wae, nungguan dina panto irha kaluarna hadis. Jadi dari tinjau dari kesungguhan Abdullah bin Abbas itu mencari ilmu, menunggu di pintu keluarnya Nabi SAW. Beliau akan mengintai apa yang dilakukan Nabi SAW di malam hari, dan beliau menceritakannya kepada yang lain. Gimana bangun tidur, apa dimulainya, wudu seperti apa, sholatnya seperti apa, berapa rokaat sholatnya, gitu kan. Abdullah bin Abbas mencari ilmu di saat orang masih merem. Gitu. Bayangkan, ini menunjukkan kesungguh-sungguhan. Maka didoakan oleh Nabi SAW khusus. Yang kedua, maaf di sini. Dan wajib ya, kita itu jarang bersyukur kepada orang yang memberi nikmat. Termasuk mungkin antum, sering antum ke sekolah, ustaz bisa gratis enggak, tapi anaknya tidak dididik untuk bersyukur kepada gurunya. Ya, contoh di pesantren itu kan, keluaran pesantren tidak mau ngajar di pesantrennya, ini tidak mau bersyukur. Gitu. Ajari oleh antum, jangan diajari ilmu saja, jangan diajari menghafal saja, ajari akhlak oleh bapaknya. Kalau sama saya tersinggung nanti diajarinya, ajari sama bapaknya untuk bisa bersyukur. Banyak santri dai usunnah juga disuruh ngajar enggak mau. Itu menunjukkan tidak bersyukur. Lihat Abdullah bin Abbas menyediakan air. Sebelum Nabi SAW keluar udah ada air. Ini namanya bersyukur. Kalau saya mengajari, wah, mungkin tersinggung. Bapaknya yang mengajari, antum yang mengajari bagaimana bersyukur. Abdullah bin Abbas diberikan berkah. Kenapa? Kita lihat ya, dalam hadis malam yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang dilihat tidak bisa bersyukur, Allah tidak bisa dilihat kecuali iman dia kepada Allah Ta'ala, kan gitu. Lihat Abdullah bin Abbas di sini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, belajar bukan sekedar kita menerima informasi, tapi belajar seperti Abdullah bin Abbas di sini lihatnya. Bagaimana Abdullah bin Abbas itu menyediakan air. Dan Nabi SAW mendoakan karena dia telah berbuat baik. Rasul saja kepada murid yang berbuat baik dibalas dengan doa mustajab. Doanya. Didoain. Hanya sekedar dia menyediakan apa? Menyediakan air. Ya. Tentunya terakhir di sini bahwa Abdullah bin Abbas memang keliru cara sholatnya tadi gitu. Karena kalau dua berjamaah disunnahkan sejajar. Ketika kita berjamaah berdua, maka makmum berada di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Tapi Nabi SAW menghormati dan memberikan pujian kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Cara pandang bahwa dia mengagungkan orang yang layak diagungkan. Memujinya, mengagungkannya. Dan di sini tentunya akhlak yang sangat mulia yang ada pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ingat Bu Pak, semua doa Nabi SAW itu rata-rata beliau memegang orang yang didoakannya. Walaupun dalam hadis ini juga ada yang karena Abdullah bin Abbasnya mungkin dalam satu riwayat tidak ada di situ. Tapi banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memegangnya. Seperti pemuda yang didoakan kemarin. Ya. Sampai di sini hadis kita. Dan sekarang kita buka pertanyaan. Ya, masih panjang. Silakan. Yang di sini pertanyaan tidak mesti sesuai dengan judul. Pertanyaan bisa yang mana saja atau masalah apa saja yang bisa dijawab, kita jawab. Yang belum kita tangguhkan kapan kita ada waktu untuk menjawabnya. Ya. Untuk materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Azhari hafizahullah taala dari pembahasan masih dalam tentang ilmu pada pembahasan kitab Sahih Bukhari di sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kembali bagi Anda para pemirsa Media Gema Islam TV, para pemirsa Wesal TV, dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, juga para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah pada sore hari ini. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811227 1600. Kami ulangi, di layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811227 1600, atau menggunakan secari kertas yang tertulis untuk jemaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz, jika seorang melakukan sebuah dosa dan itu adalah aib Ustaz, lalu ada orang lain yang menanyakan terkait dosa itu kepada si pelaku, apakah harus jujur dengan mengatakan seadanya dan seakan membeberkan aibnya, atau boleh berbohong untuk menutupi dosanya Ustaz? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Orang melakukan dosa, maksiat, dosa itu tentunya ada dua secara umum. Ada dosa yang telah disebutkan hukuman di dunia, ya, seperti orang berzina diranjang, orang mencuri potong tangannya, orang yang membunuh dikisos, dan yang lainnya. Ada dosa-dosa yang tidak disebutkan secara khusus tentang hukuman di dunia. Pertama, jika orang melakukan dosa di tempat ataupun di negara yang ditegakkan hukum syariat Islam, ya, dan dia tidak diketemukan, ya, secara hukum tidak ditemukan bahwa dia berzina umpamanya, maka tidak mengapa bagi dia memberitakan bahwa dia melakukan zina dan ingin ditegakkan kepadanya hukum ranjang. Seperti dalam kisah-kisah di zaman Nabi SAW. Seperti seorang wanita yang dikenal dengan Imro'ah Gomidiyah. Di mana si wanita ini datang kepada Nabi SAW dan meminta ditegakkan kepadanya ranjang. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, dialog Nabi SAW dengan wanita itu, dan dia menunjukkan bahwa dia sudah hamil. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyuruhnya untuk melahirkan dulu dan menyusui anaknya 2 tahun, baru ditegakkan kepadanya ranjang. Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa orang yang tidak ditemukan melakukan dosa, tapi dia melakukan dosa, maka dia boleh menawarkan diri untuk ditegakkan kepadanya hukuman. Dan ditegakkan hukuman kepada seseorang di dunia berupa hudud, itu akan menghapus dosa dia. Maka oleh sebab itu dianjurkan. Tapi jika kita berada di sebuah negara yang tidak ditegakkan hukum-hukum syariat Islam, maka baginya seyogianya adalah lebih baik untuk menyembunyikan maksiatnya dan tidak menceritakan kepada orang lain. Tapi dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa seorang yang melakukan maksiat tidak perlu cerita-cerita kepada saudaranya? Karena perlu dipahami bahwa dosa itu akan menurunkan muruah dan martabat seseorang. Artinya yang namanya dosa, yang namanya maksiat, itu akan menurunkan kredibilitas seseorang. Artinya orang ini ya jadi kurang lah gitu di hadapan orang, mungkin dihinakan atau di ini. Sebaiknya dia menyembunyikan dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan jika tadi ada pertanyaan, gimana ada orang yang tahu? Ya tergantung orang yang tahu seperti apa. Kalau yang tahunya seorang ustaz yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa memberikan nasihat, gak apa-apa dia menceritakan apa yang terjadi. Tapi kalau ada orang yang mungkin ember gitu orangnya, yang dia bukan menjadi baik buat kita, dia cerita kemana-mana, ternyata si ini itu begini-begini, gitu. Ternyata si ini itu begitu-begitu. Ya kita lebih baik tidak menceritakan kepada orang seperti ini. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan taat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, bertaubat dengan taubat nanasuha. Tidak perlu. Dan juga para ikhwan, para akhwat yang sering mengatakan dirinya umpamanya hijrah gitu, gak perlu dia menceritakan di tempat umum, dulu mas saya begini-begini, enggak. Itu bukan sesuatu yang terhormat gitu. Ketika orang menceritakan dirinya kepada sebuah apa? Maksiat, Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kembali kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk satu jawaban di sore hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ustaz, saya mengikuti pengajian di dekat rumah dan diisi dengan membahas putar ayat-ayat Al-Quran dan disangkutkan dengan kehidupan sehari-hari Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri Ustaz? Dan harus seperti apa atau ada kualifikasi seorang Ustaz dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Jazakumullah khair. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, saya jawabnya dengan dua jawaban yang sederhana. Tadi pertanyaan, bolehkah kita menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sendiri? Jawabannya sederhana dari dua sisi. Kalau ada orang sekarang bahas kedokteran, tidak dengan literasi kedokteran, dipercaya enggak? Ada orang membahas kedokteran, itu tidak menggunakan ilmu kedokteran, pasti tidak akan dipercaya orang. Ini dari mana ini istilah-istilah ini? Ada orang bahas tentang ilmu kimia, tapi tidak menggunakan istilah, mungkin ada atom, ada apa gitu, saya bukan bagiannya. Dia menceritakan dengan istilah lain. Iya, itu orang cerita kimia kau begitu. Ada orang berbicara tentang ilmu berkaitan dengan bangunan, ukuran besi harus sekian, ukuran begini, sekian meter, mungkin harus sekian tiang, begini. Dia bikin sendiri, pasti akan diketawain orang. Nah pertanyaannya, kenapa kalau bicara tentang ilmu agama tidak memakai literatur ilmuwan? Ini memang aneh gitu. Aneh gitu. Kalau agama tidak pakai literatur, tapi kalau ilmu dunia kok sangat dihormati sekali literaturnya. Nah, jadi di sini hanya untuk membuka. Yang kedua, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ukuran untuk memahami Quran. Karena Nabi Sallam itu bertugas litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Dan para sahabat adalah generasi yang pertama yang mengambil penjelasan agama ini dari Nabi Sallam. Maka siapa saja yang akan menjelaskan agama harus memakai timbangan itu. Gitu. Jadi harus memakai timbangan itu. Karena harus dipahami dengan sesederhana mungkin, Quran ini turun sebagai hidayah, Quran ini turun sebagai petunjuk, dan kita itu butuh contoh yang telah melaksanakan Quran itu. Siapa contoh yang telah melaksanakan Quran itu? Ya Nabi SAW dengan para sahabat. Maka siapa yang akan mengamalkan Al-Quran, maka gunakanlah metode yang mereka telah pakai. Maka gunakanlah dengan penafsiran yang mereka telah amalkan. Bukan dengan penafsiran sendiri. Ya, bukan dengan penafsiran sendiri. Tidak boleh ya. Orang yang tidak belajar ilmu tafsir, dia mengajarkan tafsir. Ya, orang yang tidak belajar ilmu tafsir, tidak mengajarkan tafsir. Nah, contohnya apa kalau orang belajar mengajarkan tafsir? Apa perangkat ilmu? Pertama, harus tahu tentang bahasa Arab. Yang kedua, dia harus tahu tentang usul fikih. Yang ketiga, dia harus tahu qawaid fikih. Ya. Kenapa? Ya kan sederhana ya. Ayat itu yang ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum dipahami dengan yang khusus. Ada ayat yang mutlak diambil dengan muqayyadnya. Membaca Quran tidak bisa sepotong-sepotong, seayat-seayat, sebagian-sebagian. Mungkin sekedar contoh agar kita terbuka ya, terbuka. Umpamanya, para bapak, bacalah ayat Quran. Ya. Manusia diciptakan dari apa? Ya dari tanah. Kata siapa? Ayatnya, ya. Min turabin. Enggaklah diciptakan dari air. Mana ayatnya? Min ma'in mahin. Ya. Ima orang mengatakan akan ada dua pendapat. Ima akan mengatakan dua ayat Quran berbeda. Gitu. Karena dia memahaminya sepotong-sepotong. Tapi ketika orang paham kepada bagaimana metodologi memahami ayat. Oh, ayat yang menyebutkan dari tanah ini awal penciptaan Adam. Ayat yang menyebutkan manusia diciptakan dari air adalah keturunan Adam, yaitu air mani, gitu kan, jima. Barulah orang paham, tidak ada ayat yang bertentangan. Tidak ada ayat yang bertentangan. Ini tafsir ayat dengan yang lain. Jadi, tafsir ayat dengan yang lain. Contoh yang lainnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka dia akan masuk neraka khalidan fiha. Pertanyaannya, orang yang membunuh orang mukmin kafirkah? Orang yang membunuh orang mukmin kekalkah di neraka? Dia mengatakan berdasarkan ayat ieu mah cenah kekal di neraka. Berdasarkan ayat ieu mah berarti dia keluar dari Islam. Nya lamun macana sapotong ayat eta. Tapi ada ayat yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang menunjukkan bahwa dosa selain syirik diampuni Allah. Berdasarkan ayat ini, maka digabungkan ayat. Jadi ada metodologinya orang. Nah, kemudian yang selanjutnya, mungkin tadi kalau dicocok-cocokan lah, gitu bahasanya mungkin ya, tafsiran dicocok-cocokan dengan kenyataan. Para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran bukan buku ekonomi. Sehingga umpamanya dicocokkan dengan sistem ekonomi gitu ya. Quran bukan buku astronomi. Quran itu bukan buku astronomi. Sehingga orang mencocok-cocokkan dengan istilah sekarang penemuan astronomi gitu ya. Hanya itu Quran dipahami. Quran bukan buku biologi. Kalau orang berbicara tentang perkembangan manusia, seolah-olah Quran itu biologi umpamanya. Kemudian dicocok-cocokkan ayat ini dengan sistem ini, ayat ini dengan sistem ini, begitu saja. Ya. Bukan. Tapi Quran itu hidayah, Quran itu petunjuk, Quran itu adalah sesuatu yang harus kita amalkan. Bukan bercerita tentang ilmu biologi, bukan bercerita tentang ilmu astronomi Quran itu. Nah, kenapa? Karena orang tidak tahu metodologi bagaimana menjadikan Quran sebagai hidayah dan bagaimana kita memahami apa Quran. Dan itu berbahaya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Kembali untuk satu pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa jemaah sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah satu fitnah akhir zaman adalah wanita yang tidak memiliki rasa malu atau dicabut rasa malunya Ustaz. Bagaimana dengan seorang istri yang tidak atau kurang memahami tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, misalnya kurang hormat terhadap suami? Apakah rasa malunya sudah dicabut oleh Allah Ustaz? Jazakumullah khairan katsira dari hamba Allah di Tasikmalaya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini mungkin bahasan yang telah lalu ya, ketika kita berbicara tentang haya, yaitu rasa malu. Dan kita telah jelaskan rasa malu itu sumber semua kebaikan. Malu baik semuanya. Dan rasa malu yang dianjurkan atau yang merupakan bagian dari iman, rasa malu yang memberi motivasi orang itu optimal dalam melakukan taat dan meninggalkan perkara yang maksiat. Orang malu kalau tidak melakukan perintah, orang malu kalau dia melakukan maksiat, maka itu adalah malu yang merupakan bagian dari iman. Ya. Di antara yang sangat membahayakan dalam kehidupan manusia, dan ini merupakan fitnah akhir zaman, dan itu sudah disyaratkan oleh Nabi SAW, adalah rasa malu yang diambil dari kaum wanita. Ya. Saya sudah menjelaskan kemarin contoh ya, kita mengenal, hatta orang Sunda mengenal, orang Indonesia mengenal, enggak ada putra malu ya. Yang ada apa? Putri malu. Kenapa dikatakan putri malu? Karena secara fitrah wanita itu lebih banyak malunya ketimbang laki-laki. Bahkan Nabi SAW menggambarkan rasa malu yang ada dalam wanita, yaitu ketika wanita itu dilamar oleh seorang laki-laki, maka Nabi SAW mengatakan sukutuha qabuluha. Nabi SAW sampai menggambarkan diamnya dia tidak menjawab itu pertanda bahwa dia adalah menerima. Gitu. Kenapa? Karena wanita itu mengungkapkan sesuatu rasa malu. Dan juga digambarkan rasa malu pada para sahabiyah ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW yang tidak layak diungkapkan. Gitu. Tabulah kalau berbicara tentang masalah jima. Ya, tabu gitu kan, orang mengumbar tentang gitu. Sampai pakai bikin mukadimah ketika akan berbicara tentang air mani nih. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Hal 'alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu ya, untuk menyebutkan hak. Apakah wanita mesti mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya kalau ia melihat air mani. Malu-malu juga karena ilmu. Gitu. Dia tetap mengatakan, apa memang wanita itu keluar air mani? Mungkin polos-polos saja, gitu. Belum merasakan atau apa gitu. Sehingga Nabi SAW mengatakan juga dengan bahasa yang tidak vulgar juga. Beliau mengatakan, dari mana ada anak yang percis ibunya, baik wajahnya atau kulitnya atau mananya. Barulah Ummu Sulaim tahu kalau wanita itu juga keluar air mani. Nah, ini rasa malu gitu, rasa malu. Nah, ketika rasa malu yang ada pada wanita adalah hilang, itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adurfitan yang larijal kanat finnisa. Ya. Pertanyaan yang tadi, seorang istri yang tidak berbakti kepada suaminya. Ya. Maka apakah bagian termasuk rasa malu? Iya, bagian rasa malu. Rasa malu seperti apa? Minimalnya dia tidak punya rasa malu bahwa sang suami telah banyak memberikan sesuatu kepadanya. Ya. Jadi dia apa tidak mensyukuri dan tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Minimalnya dari mulai apa? Mahar. Ketentraman, kenyamanan yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Tapi kebalikannya, maaf, untuk para suami gitu ya. Untuk para suami yang saya hormati dan seluruh kaum muslimin, bahwa terkadang timbulnya sebagian istri tidak berbakti kepada suaminya, atau mungkin banyak juga wanita yang durhaka kepada suaminya. Di sini ada dua sebab utama yang mungkin banyak kurang dari kaum laki-laki khususnya hari ini. Yang pertama adalah yang dinamakan rujulah, sifat kelelakiannya. Padahal dalam Al-Quran sudah dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin, ya, rijal. Nah, banyak di antara antum, ya, mungkin badan kekar, ya, tapi enggak ada kepemimpinan. Mampu mengarahkan, kata-katanya bisa didengar, kata-katanya menyentuh hati, tidak ada. Tidak ada rujulah. Yang kedua, yang dinamakan dengan tidak ada muasyarah hasanah, tidak husnul muasyarah, tidak punya kemampuan berinteraksi baik. Ya. Padahal Al-Quran telah memberikan penekanan khusus, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan Nabi SAW, ingat para bapak nih, redaksinya itu khusus ya, istausu bin nisa'i khairo. Nah, para pemuda yang belum nikah nih, ini timbangan ya. Lelaki itu bukan orang yang dayus, lelaki itu rujulah. Sifat kelelakiannya harus ada. Ya. Sehingga digambarkan ya, kelelakian itu salah satunya adanya jenggot gitu. Kalau tidak ada jenggot bukan masalah gitu ya. Tetapi orang Arab mengatakan nabata syababuhu, telah muncul kepemudaannya. Maksudnya apa? Muncul jenggotnya. Muncul jenggotnya. Ya, menunjukkan bahwa Allah telah memberikan perangkat laki-laki yang bisa dihormati itu seperti apa. Termasuk dari pisnya. Gitu. Pisnya itu memang dihormati. Cara bicaranya, gaya bicaranya. Tapi banyak di antara kita adalah tidak mampu itu dan tidak punya. Nah, orang yang hilang kedua poin itu, ada rujulah tapi tidak mampu. Ada orang yang ada kepemimpinannya tapi tidak mampu berkomunikasi dengan yang lain, ya tidak bisa di dunia apapun, ya. Di dunia apapun, ya, itu tidak akan berhasil. Jadi saya sering menjelaskan ya, hatta dalam dunia pendidikan, maaf, untuk semua ya, anak antum dididik minimalnya harus punya 4 kompetensi hidup. Jadi bukan sekedar dikasih tahu nak harus begini, bukan ya. Tapi orang sukses dengan 4 poin ini. Pertama apa? Kemampuan untuk kritis. Jadi orang yang kritis melihat sesuatu itu dia tidak diam. Ya. Yang kedua apa? Kreatif. Coba antum jualan bala-bala. Ketawa bala-bala nate gitu. Tidak ada seni, mungkin bala-balanya apa? Pasti seminggu pembelinya akan hilang. Contoh ini kehidupan yang di dunia ini gitu ya. Tapi ketika orang itu kreatif, inovatif, mampu menciptakan yang baru, mampu mengubah yang baru. Ya. Kita lihat ya, gak apa-apa saya sebutkan, orang jualan durian di jalan mungkin tidak heboh. Tetapi ketika diberitakan ada durian 15 juta, yang dibelinya bukan yang 15 juta. Dan yang dijualnya bukan yang 15 juta, yang dijualnya yang murah-murah saja. Tapi keuntungannya dari situ, itu kreatif ya. Ketika antum ini wajah-wajah yang gak ada kreatif ya susah ya hidup ini. Bertanding hari ini gak kreatif gak bisa ya. Bukan hanya kamu harus nilai matematikanya 9, buat apa nilai matematika 9? Ya gak ada, tidak bisa berkompetisi. Yang ketiga apa? Komunikatif, mampu berkomunikasi. Dia bisa ngomong, bisa berbicara dengan orang lain, bisa mempertahankan sesuatu, bisa menawarkan sesuatu, bisa berbicara kepada orang sesuatu. Ya. Bukan sekedar, nak hati-hati ya, nilai IPA-nya 9, buat apa nilai IPA 9 kalau tidak bisa bicara. Ya. Ya, bukan berarti tidak baik yang nilai 9, bukan. Ini. Keempat apa? Kolaboratif. Mampu hidup dengan orang lain. Mampu bisa dengan orang lain, bisa kerjasama gitu. Dan ini syarat sukses katanya. Apalagi di era digital, era milenium ya. Kan era milenium 3 kata orang sekarang itu. Udah era milenium 3 hari ini itu. Udah ketiga lagi gitu sekarang. Udah pada zamannya. Ciptakan anak kita gitu. Nah termasuk kita dalam rumah tangga gitu. Orang yang tidak punya kemampuan. Ini tidak akan sukses. Urus rumah tangga dengan 4 poin tadi itu bisa sukses. Ya, ya masih ada pertanyaan? Ya. Baik Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz di sore hari ini. Bismillah, Ustaz, bagaimana caranya agar kita selektif dalam mencari kajian yang sesuai dengan sunnah dan ilmu? Syukran jazakallah khair. Selektif udah jelas gitu. Selektif udah jelas gitu ya. Mana ahli sunnah, bukan mana ahli sunnah. Ya, sekarang di dunia yang serba jelas insyaallah ya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, nasihatnya dalam hal ini tentunya datang nasihat kepada ulama, orang alim, ustad yang telah diketahui lurusnya akidah. Kita bertanya bagaimana sipulan, bagaimana ini, bertanya ya. Bertanya. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan di poin ini bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan Imam Bukhari memberikan nasihat yang tadi ya. Seolah-olah nasihatnya ini begini. Carilah ilmu ketika kita masih kecil. Mungkin bapak-bapak bertanya, "Oh, saya udah di atas 40 tahun, berarti ini udah lewat itu." Ya, jawabannya ajarilah anak kita untuk cinta ilmu sejak kecil. Karena kalau udah tua seperti bapak ini itu sulit itu. Mau belajar tajwid lagi sulit itu ya. Apalagi mungkin ulah ditambang ompong gitu ya, maaf ya. Makhorijul huruf udah agak sulit itu kan. Giginya udah hilang dua gitu kan, menyebutkan ro jadi lo gitu. Banyak hal gitu kan kita sulit. Ya, menjadi sulit gitu kalau udah tua belajar tajwid lagi gitu kan. Masa malu gitu ya. Maka jarilah anak dan belilah motivasi anak untuk belajar sejak kecil. Tapi kata Imam Bukhari, jangan lupa juga katanya, belajar walaupun telah tua. Lihatlah sejarah sejumlah para sahabat ya. Kalau kita lihat ya, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam ya, umurnya di bawah 1 tahun dari umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau waktu itu Nabi sallam dapat wahyu di umur berapa? 40 ya, berarti 39 ya. Kalau di akhir hayat Nabi sallam itu sekitar 60 sekian, 63 tahun, berarti Abu Bakar adalah 62 tahun dan beliau masih mencari ilmu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawahnya Abu Bakar, di bawahnya siapa? Utsman. Dari sisi umur memang Allah mentakdirkan seperti itu ya. Dan dikisahkan dalam banyak sejarah ada ulama dari India ya. Kemudian ada ulama dari Pakistan yang awalnya bahasa Arab pun tidak tahu gitu ya, susahlah bahasa Arab gitu. Ya, beliau pergi haji sehingga ya tertarik dengan ilmu dan menjadi seorang muhaddis gitu ya. Dan dia atau beliau belajar di umur setelah 50 tahun ya, setelah 50 tahun menjadi muhaddis gitu. Ada sejarah-sejarah orang soleh ulama gitu, ulama-ulama yang seperti itu. Dan jangan disalah dipahami, ketika saya juga menyampaikan di banyak tempat ya, untuk para bapak gitu ya, yang mungkin udah sulit, gak usah kita harus belajar bahasa Arab, yang mungkin belajar jurmiah gitu, belajar kotrunada, belajar alfiah ya, umurnya udah berapa? Aduh, saya udah 60 ya, udah 60, belajar aja akidah, belajar fikih yang praktek, yang gampang, yang besok bisa diamalkan gitu kan, sesuai dengan umur kita gitu kan, sesuai dengan umur kita. Dan ilmu sebagaimana saya tadi jelaskan, dibutuhkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Ya. Masih ada yang bertanya? Dari jamaah? Ya. Apaan? Sujud. Ik'a. Oh, duduk mungkin, bukan sujud. Duduk ik'a. Ya. Kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan duduk ik'a? Ketika orang sholat, duduk, ada tiga kaifiyah duduk. Ya. Yang pertama yang dinamakan dengan duduk ibtirosh. Duduk ibtirosh dilakukan oleh orang mukmin ketika sholat, ketika duduk di antara dua sujud, dan ketika tasahud awal. Bagaimana duduk ibtirosh itu? Yaitu menjadikan kaki yang kiri di bawah pantat kita dan menjadikan kaki yang kanan berdiri. Ya, jadi menjadikan kaki yang kanan berdiri. Jadi melipat kaki yang kiri dan menjadikan kaki kanan yang berdiri. Itu namanya ibtirosh. Yang kedua, tawaruk. Tawaruk adalah menjadikan kaki yang kiri nyologodor, bahasa Sunda ya, sebab bahasa Indonesianya agak sulit. Menjadikan kaki yang kiri masuk di bawah betis yang kanan dan menjadikan kaki kanan berdiri dan orang duduk di tempat duduknya. Jadi pantatnya ada di tempat duduknya. Itu namanya apa? Tawaruk. Dan tawaruk ini biasa dilakukan oleh seorang mukmin ketika sholat pada tasyahud akhir atau tasyahud yang ada dua tasyahud. Tasyahud awalnya ibtirosh, tasyahud yang keduanya adalah tawaruk. Yang ketiga adalah duduk ik'a. Duduk ik'a itu ada dua. Ada ik'a'u kalbi, fahada muharram. Ada ik'a, yani jais. Ik'a ada dua. Ada ik'a yang dilarang, yaitu ik'a seperti seekor anjing. Gimana ik'a seekor anjing? Tahu enggak anjing cumpagung? Bahasa Sunda ya, susah. Bahasa Indonesianya apa cumpagung? Susah ya. Duduk ik'a yang terlarang, di mana orang duduk dengan pantatnya, lalu kakinya, nah, coba, kesana, kesana. Hah? Enggak, ik'a itu. Itu ya kesopan, itu nggak boleh, itu terlarang. Yang kedua ik'a yang dibolehkan yaitu menjadikan kaki belakang sama-sama berdiri ya, dan orang duduk di atas tumitnya. Nah itu ik'a yang dibolehkan. Dan ik'a yang dibolehkan itu boleh ketika duduk di antara dua sujud. Ketika tasyahud tidak ada duduk seperti ini. Ik'a duduk di antara dua sujud dan boleh dilakukan kadang-kadang. Jadi lebih banyak ibtirosh daripada ik'a. Jadi dilakukan kalau mau boleh, tapi kadang-kadang melakukannya. Itu namanya apa? Ik'a. Ya. Hadisnya sahih tentang ik'a. Ya, barangkali sampai di sini cukup untuk kajian di sore yang berbahagia ini.